Kemudian pertanyaan kedua dari hamba Allah dari Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Buya yang senantiasa dirahmati Allah, Buya, saya ingin bertanya, apa hukumnya air madzi itu? Sahkah apabila salat menggunakan air apa? Air madzi. Mani? Madzi. Madzi. Baik. Sahkah apabila salat menggunakan celana yang terkena madzi, dan bagaimana pula cara mensucikan madzi? Syukran, mohon penjelasannya, Buya. Baik, singkat. Kita ada fikih praktis. Najis ada 7. Selain 7 jangan dianggap najis. Jangan pusing, ini fikih praktis. Nanti insyaallah saya hadirkan pada pertemuan yang akan datang. Enggak harus belajar ilmu terus. Di antaranya yang disebut najis adalah segala sesuatu yang keluar dari lubang depan dan lubang belakang kecuali air mani. Air mani saja yang suci. Air mani suci. Allah memuliakan waqad karramna bani Adam. Jadi kalau air mani misalnya tiba-tiba disarung seorang suami, maka dia sah salat. Tapi jorok. Kenapa ada jorok? Sah, saya hanya ngomong sah. Tapi air mani suci. Tapi selain air mani yang keluar dari itu, lubang depan, lubang belakang, terserah namanya apa, biarpun katanya air susu, tetap najis. Ibaratnya najis. Termasuk diantaranya adalah madhi sama wadhi. Madhi sama wadhi. Kaum pria dulu saya bicara. Kalau wanita ada pembahasannya nanti. Bagi kaum pria, madhi dan wadhi. Madhi itu adalah, saya dekatkan cara menghafal. Ada madhi, ada wadhi. Madhi dengan mani itu dekat. Tapi madhi bukan mani. Kalau madhi itu adalah di saat seorang laki-laki itu, seorang wanita juga sama sebelumnya. Cuman wanita ada hukum khusus masalah rutubatul farj, bebasannya ada di kebaluan. Seorang wanita, seorang laki-laki atau wanita, di saat bangkit syahwat, maka biasanya keluar cairan. Itu namanya madhi. Sehingga untuk mudah menghafal, jadi cairan itu madhi. Sebentar lagi jadi mani di belakangnya sana. Kalau dilanjutkan syahwatnya jadi ma. Kalau wadhi, wadhi itu karena dia capek, ada satu orang misalnya angkat berat dan sebagainya, tiba-tiba posisi duduk berdiri keluar cairan. Itu namanya wadhi. Dua-duanya adalah najis. Yang tidak najis hanya mani. Bagaimana mensucikannya? Sama mensucikannya seperti mensucikan najis yang lainnya. Seperti najis air kencing, Anda cuci, Anda keluarkan. Cara mencuciannya mungkin tidak harus dicuci semuanya. Mungkin Anda di tengah jalan, Anda lepas, mohon maaf kalau tadi dicerita tentang celana dalam, Anda lepas celana dalam di wilayah yang kena madi, dikucurkan air keran, Anda gosok-gosok begini, selesai. Setelah itu Anda pakai lagi. Itu boleh, tidak harus dicuci semuanya. Yang penting dicuci bagian yang terkena najis, maka itulah cara mensucikannya. Cara mensucikan dengan air yang suci mensucikannya. Yang penting sudah keguyur air, selesai. Dan najisnya hilang. Nanti ada pembahasan najis, ada 7 ya. Mungkin singkat saja, nanti penjabarannya sudah mohon dicari di fikih praktis. Najis ada 7, yang pertama ada sesuatu yang keluar dari lubang depan, nambahkan. Yang kedua adalah muntahan. Yang ketiga adalah darah seger atau darah busuk. Yang keempat adalah bangkai. Dari bangkai apapun, selain bangkai manusia, selain bangkai ikan, dan selain bangkai belalang. Yang kelima adalah minuman atau cairan yang memabukkan. Yang keenam adalah anjing. Yang ketujuh adalah babi. Selain itu jangan dipikiri kalau itu najis. Kalau ada orang di antara ibu-ibu ini yang masya Allah bajunya banyak, 12 bajunya, tapi makainya adalah Januari 1, Muharram 1, jadi baju putihnya jadi batik, tetap sah dipakai sholat, karena keringat yang berbau itu tidak najis. Ingat najis cuma 7. Itu pembahasan fikih praktis nanti insyaallah ya. Kemudian apa tadi? Cara mencucikannya sudah insyaallah. Allahu a'lam bissawab.